Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Khalifuddin a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembacaan kitab Rawdatul Anwar fi siratin Nabiyil Mukhtar karya Asy-Syaikh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Kita masih pada Mukatabatul Muluk wal Umara, surat-menyurat Rasulullah SAW kepada para raja dan juga para pemimpin. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita sebutkan surat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Raja Najasyi, yang mana dia masuk ke dalam Islam. Kasa Prabu, siapa yang membawa surat Rasulullah SAW kepada Raja Najasyi? Jaya, siapa yang membawa surat Rasulullah kepada Raja Najasyi? Amr bin Umayyah Ad-Damri. Naam, ahsanta, Amr bin Umayyah Ad-Damri. Naam. Aiman, siapa raja, nama Raja Najasyi yang kemudian dia masuk ke dalam Islam ini? Al-Abjar, bukan Jabar. Al-Abjar Ashamah bin Al-Abjar Malikul Habasyah. Naam. Khanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Qala al-imam atau qala syaykh Safiyur Rahman Al-Mubarakuri rahimahallahu ta'ala kitabatuhu Sallallahu alaihi wasallam ilal muqawqis malikil iskandariyah. Belum ini ya? Belum. Surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Raja Iskandariyah. Iskandariyah Mesir, daerah Mesir, Iskandariyah, yang bernama Al-Muqawqis. Al-Muqawqis, namanya Al-Muqawqis. Wa kataban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kitaban ilal Muqawqis. Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada Muqawqis, maliku atau maliki Misra wal Iskandariyah, raja yang menguasai daerah Mesir dan Iskandariyah. Raja yang menguasai daerah Mesir dan Iskandariyah. Wa huwa, dan dia, yakni isinya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Min Muhammad, dari Muhammad, Abdillahi wa Rasulih, hamba Allah dan Rasulnya, hamba Allah dan Rasulnya, ilal Muqawqis, kepada Muqawqis, Azimil Kibti, pembesar Kibti, pembesar Kibti. Ini orang Mesir, sebagaimana ketika Nabi Musa alaihi salam keluar, ketika beliau keluar ada dua orang yang sedang bertikai, hadza min syi'atihi wa hadza min aduwwihi, yang satunya dari kelompoknya, ini daerahnya ataupun sukunya, satunya dari musuhnya, yakni Kibti ataupun Mesir. Salamun ala man ittaba'al huda. Salam bagi siapa saja yang mengikuti hidayah. Amma ba'du. Adapun setelah itu, fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam. Sesungguhnya aku menyeru engkau dengan seruan Islam. Sesungguhnya aku menyeru engkau dengan seruan Islam. Aslim taslam, masuk Islamlah engkau akan selamat. Masuk Islamlah engkau akan selamat. Aslim, masuk Islamlah. Yu'tikallahu ajraka marratain. Masuk Islamlah, Allah akan memberikan engkau pahala dua kali lipat. Allah akan memberi engkau pahala dua kali. Fa in tawallaita, maka jika engkau berpaling, fa inna alaika itsma ahlil Qibti. Kalau engkau berpaling, maka atasmu dosanya penduduk Kibti. Kemudian membawakan ayat yang sama ketika menulis surat kepada Raja Najasyi, ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, wahai ahlul kitab, kemarilah kepada sebuah kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Alla na'budu illallah, hendaknya kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidza ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan sebagian kita tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun, maka jika mereka berpaling, katakanlah, persaksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Khanafiddin a'azzani Allah wa iyyakum, sebagai faedah telah disebutkan mungkin pada pertemuan yang sebelumnya, ana lupa. Ini menunjukkan kepada kita beratnya seorang pemimpin. Beratnya seorang pemimpin. Nah, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, mereka orang yang paling gak mau kalau diserahkan kepemimpinan. Paling gak mau dia, para sahabat itu, para salaf, kalau diserahi kepemimpinan. Karena disebutkan di sini, kalau engkau berpaling, maka engkau menanggung dosa rakyat-rakyatmu. Ini khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Memikul tanggung jawab, mas'uliyah. Tapi sebaliknya, ya khalafidin rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang pemimpin itu orang yang amanah, dia telah diberikan kepemimpinan, kemudian dia amanah, maka juga nilainya, pahalanya besar. Pahalanya besar. Karena dia membawahi banyak orang, kemudian dia bisa menunaikan kepemimpinannya dengan amanah, ataupun rakyatnya menjadi rakyat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka juga pahalanya sangatlah sangat banyak. Maka oleh sebab itulah di antara tujuh golongan yang akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tidak ada naungan kecuali naungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang pertama disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-imamul adil. Imamun adil, seorang imam yang adil. Qala Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullahu taala wa ba'atsal kitab ma'a Hatib ibn Abi Balta'ah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan kitab tersebut bersama sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah. Fakallamahu Hatib. Maka Hatib pun berbicara dengannya, mukawqis, wa ablawahul kitabah, dan menyampaikan kitab tersebut, surat tersebut. Fa akramahul mukawqis. Maka Mukawqis pun menghormati, memuliakan surat tersebut. Mukawqis memuliakan surat tersebut. Wa wada'al kitaba fi haqqin min ajin. Dan dia meletakkan surat tersebut di sebuah tabung yang terbuat dari gading gajah. Ini sebuah tabung yang terbuat dari gading gajah, min ajin, ajin gading gajah. Olam gading gajah itu kopong apa enggak? Enggak pernah lihat isinya, apa isinya. Wa khatama alaih, dan dia menguncinya atau mensegelnya. Ditutup. Wahtafadha bih, dan dia menjaganya. Dia segel, dia tutup, dia kunci, dan dia jaga surat tersebut. Wa kataba ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun menulis surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yukirru fihi, yang dia di dalam surat tersebut mengakui, bi anna nabiyyan qad baqiya, bahwasanya memang nabi itu masih ada, sungguh masih tersisa nabi. Wa kuntu adhunnu annahu yakhruju min bisyam, dan aku mengira bahwasanya nabi tersebut keluarnya di Syam. Kenapa ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah dia mengira keluarnya di Syam? Dikarenakan nabi-nabi sebelumnya, sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kebanyakan di Syam. Atau lebih tepatnya dari keturunan siapa? Ishaq. Dari keturunan apa? Ishaq bin Ibrahim. Nabi-nabi Bani Israel sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari keturunan Ishaq bin Ya'qub. Di Musa, Nabi Isa dan seterusnya, itu semuanya keturunan Ishaq bin Ya'qub alaihi wassalam. Sehingga nabi yang terakhir pun dikira juga dari sana. Ternyata ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, nabi yang terakhir, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dari keturunan siapa? Ismail. Ismail. Keturunan Ismail. Khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Walakinnahu lam yuslim. Tetapi dia ini tidak masuk ke dalam Islam. Tetapi Muqawqis walaupun menghormati, memuliakan, mengakui akan adanya nabi dan yang seterusnya, tetapi dia tidak masuk ke dalam Islam. Wa ahda jariyatain, dan dia pun memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW dua budak wanita. Dia menghadiahkan kepada Rasulullah SAW dua orang budak wanita yang bernama Maryah dan Sirin. Maryah wa Sirin. Dua orang budak wanita yang bernama Maryah dan Sirin. Wa kana lahum fil qimati makanun 'azim. Dua orang budak ini, Maryah dan Sirin, di tengah-tengah orang Kibti memiliki kedudukan yang agung, kedudukan yang mulia. Maryah dan Sirin artinya istimewa di Kibti, Maryah dan Sirin. Wa ahda kiswah, dan dia pun menghadiahkan kepada Rasul kiswah, tirai, kain. Wa baghlah, dan seekor keledai. Atau bighal, apa? Seekor apa? Bighal, baghlah. Ismuha Duldul. Namanya adalah Duldul. Nama keledai tersebut adalah apa? Nama bighal tersebut, kendaraan tersebut mirip dengan kuda ataupun peranakan kuda dan keledai, namanya Duldul. Paham ya? Duldul. Dal, lam, dal, lam. Duldul. Insyaallah namanya Duldul. Masa dal-dal? Duldul. Nah, ini menunjukkan apa? Boleh memberi nama kendaraan, hewan, boleh kasih nama. Tapi namanya jangan apa yang kayak punya makna tertentu. Nah, mana jangan dikasih nama kucing kok memiliki makna yang aneh-aneh ya, jangan. Nah, fakhtara Nabi sallallahu alaihi wasallam Maryah li nafsihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih Maryah untuk diri beliau. Maryah diambil, dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diri beliau. Dari Maryah inilah ya fadhilin rahimani wa rahimakumullah, lahirlah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim. Lahirlah dari Maryah inilah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim. Nah, kemudian ketika masih bayi, masih kecil, dia telah meninggal dunia. Yang ketika itu terjadi gerhana. Terjadi gerhana. Sampai orang-orang mengatakan in kasyafatis syamsu. Nah, orang-orang mengatakan matahari gerhana limauti Ibrahim, dikarenakan kematian Ibrahim. Maka diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan, beliau mengatakan asyamsu wal qamar, bahwasanya matahari dan bulan itu ayatani min ayatillah, termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah tabaraka wa taala, la yankasifani li mauti ahadin wala li hayati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika orang-orang mengatakan terjadi gerhana dikarenakan kematian Ibrahim, maka dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwasanya terjadi matahari dan bulan itu adalah dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak terjadi gerhana karena kematian seseorang dan tidak pula karena kelahiran seseorang. Sehingga kebetulan saja ketika kematian Ibrahim terjadi gerhana. Tidak karena ada seorang yang mulia, yang besar meninggal, atau seorang yang mulia, seorang yang besar lahir. Karena di sana ada keyakinan sebagian orang, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, ketika terjadi gerhana, kalau gerhananya sedikit ataupun separoh, dikatakan dimakan gendruwo, ini apa namanya, bulannya dimakan gendruwo. Ini keyakinan batil, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Atau walaupun benar tak yakin, tapi di sinetron kan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah bahwasanya yang lahir ketika terjadi gerhana itu punya kemampuan hebat, kemampuan istimewa, bisa menyerang dengan semata-mata dengan matanya. Benar tak? Kayaknya dulu seperti itu ya. Itu walaupun sebelum ke pondok kayaknya itu. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wal baghlah dan bighal itu li rukubihi dipakai oleh Rasul untuk berkendaraan. Untuk apa? Berkendara tunggangan beliau. Bighal. Wa wahaba sirin li Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu, dan beliau memberikan sirin kepada Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu, syairu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hassan bin Thabit itu terkenal dengan penyairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syairu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hassan bin Thabit. Ini ketika ada orang-orang yang mau menantang Rasulullah, berbangga-bangga dengan syair, maka Rasulullah mewakilkan untuk menjawabnya dengan sahabat yang mulia Hassan bin Thabit. Naam. Hanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, kitabuhu sallallahu alaihi wasallam ila Kisra. Surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Kisra. Kisra. Kalau bahasa kita ini Abrawiz, Maliki Faris. Surat Rasulullah SAW kepada Kisra, Raja Persia yang bernama Abrawiz. Ini Kisra itu gelar Raja Persia, tapi namanya lain-lain, sama dengan Raja Habasyah kemarin apa? Najasyi. Namanya lain nanti gelarnya. Surat Rasulullah SAW kepada Raja Kisra, yaitu Raja Persia yang bernama Abrawiz. Wa kataba ilaih, dan dia menulis kepadanya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Min Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Kisra, dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra Azimi Faris, pembesar Persia. Salamun ala man ittaba'al huda. Salam bagi siapa saja yang mengikuti hidayah. Keselamatan bagi siapa saja yang mengikuti hidayah. Wa amana billahi wa rasulih, dan beriman dengan Allah dan Rasulnya. Wa syahida an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, dan bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Namun ad'uka bidi'ayatil Islam, aku menyuruh engkau dengan agama Islam, seruan Islam. Fa inni ana Rasulullah ilan nasi kafatan, maka sesungguhnya saya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia. Liyunziru man kana hayyaw wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, membawakan ayat dalam surah Yasin ayat yang ke-70 agar memperingatkan siapa saja yang masih hidup hatinya, man kana hayyan, yang masih hidup, wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, dan berhak ucapan tersebut bagi orang-orang kafir. Fa aslim taslam, maka masuk Islamlah engkau, niscaya engkau akan selamat. Maka masuk Islamlah engkau, niscaya engkau akan selamat. Fa in abaita, kalau engkau enggan, fa inna ithmal majusi 'alaika, maka dosanya orang-orang majusi atas engkau. Kisra ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, Persia itu agamanya beragama majusi. Kita ingat ataupun kisahnya siapa? Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, yang berasal dari Persia, yang disuruh oleh ayahnya pada suatu hari untuk menjaga Tuhannya, yaitu menjaga api. Majusi penyembah api. Wa ba'atsal kitaba ma'a Abdullah ibn Hudzafah As-Sahmi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan kitab kepada Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Wa amarahu an yadfa'ahu ila 'azim ibn Bahrain. Dan beliau memerintahkannya untuk menyerahkannya kepada pembesar Bahrain. Liyadfa'ahu 'azimul Bahrain ila Kisra, supaya pembesar Bahrain itu menyerahkannya kepada Kisra. Bahrain, khalafidin rahimani wa rahimakumullah, itu termasuk wilayah kekuasaan Persia, yang ketika itu yang memimpinnya adalah seseorang yang bernama Bazan. Bahrain, Yaman dan yang sekitarnya. Bazan. Falamma quri'a 'alaihi al-kitab mazzaqahu, maka tatkala dibacakan kepada Kisra surat tersebut, dia pun langsung merobek-robeknya. Ketika dibacakan kitab tersebut, surat tersebut kepada Kisra, dia langsung merobek-robeknya. Waqala, dan mengatakan, abdun hakirun min ra'iyyati yaktubu ismahu qabli, seorang budak rendahan dari rakyatku, dia menulis namanya sebelum namaku. Sombongnya luar biasa Kisra Abrawiz, khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Dia marah besar gara-gara surat Rasulullah menyebutkan nama Rasulullah SAW sebelum namanya, Muhammad bin Rasulillah ila Kisra. Ini namanya apa? Benar-benar kesombongan. Falamma balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala hal tersebut sampai beritanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mazzakallahu mulkah, semoga Allah merobek-robek kekuasaannya, kerajaannya. Yani sebagaimana dia telah merobek-robek surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didoakan oleh Rasulullah semoga Allah merobek-robek kekuasaannya. wa waqa'a kama qala, dan benar-benar terjadi sebagaimana yang beliau ucapkan. Faqad hinzhazama jayshuhu amarrum hazimatan munkarah, sungguh tentaranya Persia itu dikalahkan oleh Romawi dengan kekalahan yang menyakitkan. Thumma inqalaba alaihi ibnuhu Syirawaih, kemudian dia Raja Kisra Abrawiz digulingkan oleh anaknya sendiri yang bernama Syirawaih. Tiga nama-nama yang diapalkan. Faqatalahu, kemudian dia pun membunuhnya. Ayahnya sendiri dia boleh dibunuh oleh anaknya. Abrawiz dibunuh oleh Syirawaih. Wa akhadha mulkah, dan dia pun mengambil kerajaannya. Thummastamarra fihi tamazzuq, kemudian terus-menerus tercabik-cabik, terkoyak-koyak kerajaan Persia, wal fasad, dan terjadi kerusakan. Ila an istawla alaihi al-jaisul islami fi zaman ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, sampai Persia dikuasai oleh tentara muslim, tentara Islam pada zamannya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Thumma lam takum lahum qa'imah, kemudian tidak tegak bagi mereka kerajaannya lagi. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Yang terkenal ketika Umar mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai pimpinan untuk menyerang Persia, yang sangat banyak terjadi peperangan ketika itu. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Ini surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Kisra Abrawiz. Khanahidin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit tentang Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Nam, yakni kisah sedikit panjang terjadinya perobekan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Kisra yang dibawa oleh Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Naam, dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah dia menyerahkan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Kisra dan Kisra pun merobek-robek suratnya, maka Naam Abdullah bin Hudzafah pun pergi sambil enggak tahu, yang penting dia telah menyampaikan surat dan melihat Raja Kisra marah. Raja Kisra marah. Ternyata keesokan harinya kemarahannya padam. Selesai kemarahannya dicari, dipanggil kembali Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Ternyata sudah enggak ada lagi. Sudah enggak ada lagi Abdullah bin Hudzafah. Terus dicari sampai ke Jaziratul Arab. Ternyata dia sudah berlalu. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Maka ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kisra ketika itu menulis surat kepada tadi Azimul Bahrain atau Yaman yang bernama Badan. Dia meminta kepada Badan untuk mengutus dua orang yang kuat. Mengutus dua orang yang kuat untuk memanggil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disuruh menghadap ke Kisra. Naam. Jadi disuruh dua orang yang paling kuat untuk apa? Menghadap kepada atau untuk memanggil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkatlah dua orang ini, khanafidin rahimani wa rahimakumullah, menuju menuju Madinah. Naam. Maka ketika melewati Jaziratul Arab, Mekah, mereka pun mencari-cari keterangan tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diketahui oleh orang-orang Quraisy ketika mereka singgah di Taif, mereka bertanya-tanya tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mereka tahu dua utusan ini dari Raja Persia, mereka bergembira, senang. Maknanya apa? Siap-siap nih Muhammad ini, Raja Kisra sudah turun tangan. Bergembira mereka, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka dihadapkan, dia menghadap dua utusan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika melihat enam utusan ini ternyata kumisnya panjang-panjang. Melewat. Kumis yang panjang melewat. Ininya plontos. Apa namanya? Jenggotnya plontos, kumisnya panjang. Itu orang-orang dua utusan ini, khanafidun rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah berbalik dari mereka, suruh apa? Cukur apa? Kumisnya. Nah, maka khanafidun rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah enggak mau. Ketika mereka kumisnya panjang, melintir-melintir, karena kumis itu diperintahkan untuk dicukur. Qassu asy-syarib, untuk mencukur kumis. Disebutkan oleh para ulama maksimal 40 hari. Maksimal 40 hari. Nah, karena dia termasuk fitrah. Termasuk fitrah adalah apa? Qassu asy-syarib, mencukur kumis. Maka kata Rasulullah kepada dua orang, datanglah besok. Datanglah besok hari kalian ke sini. Maka keesokan harinya, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, dua orang ini mengatakan, gimana? Kamu sudah siap menghadap ke Kisra wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah mengatakan, Raja Kisra telah mati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terkejut dua orang ini, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, siap untuk mengajaknya menemui Kisra. Rasul juga justru mengatakan apa? Kisra telah mati, dibunuh oleh anaknya. Maka mereka pun terkejut, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dan kembali menemui Ba'dzan dan menyampaikan apa yang terjadi kepada Ba'dzan. Maka Ba'dzan pun, dan ketika itu Rasulullah pun menulis surat kepada Ba'dzan untuk mengajak dia masuk ke dalam Islam, dan mengatakan, kalau engkau masuk ke dalam Islam, engkau akan tetap menguasai daerah kekuasaanmu, tidak akan diambil oleh kaum muslimin, tidak digantikan. Dan disampaikan pula berita bahwasanya Rasul mengatakan bahwasanya Kisra, siapa namanya? Abrawiz, telah dibunuh oleh anaknya, siapa namanya? Sirawaih. Naam, maka Ba'dzan mengatakan, kalau apa yang dia ucapkan benar, berarti dia adalah nabi. Kalau dia, yang dia ucapkan benar, berarti dia adalah nabi. Dan kalau yang dia ucapkan dia tidak benar, maka itu berarti dia cuma ya pendapatnya dia saja. Ternyata ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, enggak lama kemudian datang surat dari Sirawaih, nam yang memerintahkan Ba'dzan untuk tunduk kepada dia, bahwasanya Abrawiz telah mati, dia bunuh, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika itulah Ba'dzan langsung masuk ke dalam Islam. Ba'dzan masuk ke dalam Islam. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ternyata Sirawaih pun meninggal dunia. Dia bunuh Abrawiz, kemudian Sirawaihnya juga meninggal dunia. Siapa yang membunuh Sirawaih, Syafiq? Hah? Siapa yang membunuh Sirawaih? Ja'far, siap jawab Ja'far. Siapa yang membunuh? Dia kan membunuh Abrawiz. Siapa yang dia, habis itu dia mati. Siapa yang membunuhnya? Wallahu a'lam. Habib, siapa yang membunuhnya? Pengalaman ya? Hah? Allahu a'lam. Ukasa, karena makmur, siapa yang membunuhnya? Hah? Allahu a'lam juga. Mana? Rani. Abdullah. Kok enggak tahu? Perasaan udah sering ya. Abu Ahmad, Iwan juga tanya nih. Allah. Abu Syifa. Sikosik, Mas Anwar. Ya Pri. Abu Rera. Hah? Siapa? Anas bin Malik. Wah. Siapa? Reki. Givari. Hah? Siapa yang penuh Sirawi? Abu Amilham. Siapa yang tahu? Yang membunuhnya Abrawis. Kok membunuh yang sudah mati bunuh dia? Yang membunuhnya siapa? Abrawis. Yang telah dia bunuh, dibunuhnya ya Allah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Karena si ulama malah sehati disebutkan dalam sirah ya Allah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Abrawis tadi dia sengaja menyiapkan di harta perbendaharaannya sebotol obat gitu. Yang tulisnya obat kuat. Obat kuat yang kalau diminum dia akan berhubungan sekian dan sekian kali. Nah, obat kuatlah pokoknya demikian tulisannya. Maka ketika dia meninggal dunia dia boleh anaknya dibaca oleh anaknya obat kuat. Nah, ini. Ternyata itu racun. Khonafidin rahimani wa rahimakum. Sengaja Ibrawis kalau ada yang membunuh dia, dia pun akan membunuhnya dengan racun tersebut. Sehingga mati dua-duanya. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga yang telah mati membunuh yang membunuh. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga yang membunuhnya siapa? Ya, bahasanya saya Abrawis istilahnya karena dia siapkan bila minum racun yang dia kira apa? Obat kuat. Ya itulah kekuasaan Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, selalu curiga dengan orang lain sampai sudah merasa sudah disiapkan ini kalau saya digulingkan akan yang menggulingkannya akan meninggal dunia sehingga karena melihat obat kuat tulisannya langsung dia minum. Sudah belum? Masih panjang ceritanya. Hadafiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kerajaannya hancur tentunya ketika di Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Khanafidin rahimani wa rahimakumullah sekalian, Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, khanafidin rahimani wa rahimakumullah, dia juga termasuk sahabat. Ini luar biasa, Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ini, dia ini selain bertemu dengan raja Persia, dia juga bertemu dengan raja Romawi. Nah, dia juga apa? Bertemu raja Romawi. Ceritanya ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah bahwasanya di tahun ke-19 Hijriah di masa kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mereka berperang melawan Romawi. Maka ketika itu raja Romawi mengatakan bahwasanya siapa yang bisa menangkap menawan hidup-hidup tentaranya kaum muslimin hendaknya ditawan, jangan dibunuh, ditawan, dihadapkan kepada raja Romawi. Maka qadarullah khanafidin rahimani wa rahimakumullah, di antara tawanan kaum muslimin yang tertangkap adalah siapa? Abdullah bin Hudzafah As-Sahmini. Yang tadi dia melihat perkara yang menegangkan di depan raja Persia. Raja Persia merobek-robek surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang dia bertemu raja yang kedua, raja besar yang kedua, raja Romawi. Sebagai tawanan ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Maka dia pun dihadapkan kepada raja Romawi. Naam, kemudian sudah siap dia untuk dibunuh oleh raja ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, tetapi raja Romawi mengatakan, "Mau enggak tak kasih tawaran? Mau enggak kamu tak kasih tawaran?" Karena memang Romawi itu lebih kan Nasrani kan, lebih dekat kepada Islam, walaupun dia juga sesat. Mau enggak kamu tak kasih tawaran, kata Raja Romawi. Maka kata Hudzafah, Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, mau, apa tawarannya? tawarannya adalah kalau engkau enggak mau dibunuh, masuk agama Nasrani. Masuk agama Nasrani, engkau akan kami muliakan, kata Raja Romawi. Maka Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu dengan tegas menjawab, ya tentunya ya enggak mungkin. Nah, enggak. Tidak mau. Kokoh dia, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau begitu, engkau akan kami bunuh. Maka kata Abdullah bin Hudzafah, silahkan mau dibunuh. Ya, insyaallah ini benar-benar kekokohan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silahkan kalau mau dibunuh. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah diperintahkan untuk Abdullah bin Hudzafah ini disalib oleh Romawi, Raja Romawi, salib dia. Cuma dia memerintahkan kepada pengawalnya salib, kemudian dengan bahasa Persia, panah dia di dekat tangannya, jangan dikenai, bahasa kasarnya, paham ya? Disalib, gini ya, salib itu kan, panah dia dekat tangannya, dipanah dekat tangannya nggak kena. Nah, ditawarkan lagi, mau masuk Nasrani? Nggak mau. Panah lagi, panah dekat kakinya, jangan dikenai. Ternyata Pak, ditawarkan lagi masuk agama Nasrani, tetap nggak mau Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Maka ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah, akhirnya Raja Romawi mengatakan kepada bawahannya, pengawalnya, sudah turunkan dia. Turunkan dia. Maka setelah diturunkan ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah, dia menyuruh untuk membawakan kuali besar, kemudian diisi minyak, kemudian dididihkan minyak tersebut. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka diambillah dua orang tawanan kaum muslimin di hadapan Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu, kemudian dua tawanan itu dilemparkan ke kuali yang sangat besar yang mendidih minyaknya. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, sampai melepuh. Nah, dua orang muslim ini ditampak tulang-tulangnya ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, di hadapan siapa? Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Setelah melihatnya, ditawarkan kembali, kamu mau keluar dari agamamu masuk agama Nasrani? Enggak. Luar biasa kekokohan ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Enggak, saya tidak akan mau. Maka sudah putus asa Raja Romawi, dia mengatakan, sudah. Nah, lemparkan dia ke dalam kuali bejana besar yang berisi minyak yang sangat panas mendidih, sebagaimana dua orang tawanan tersebut. Apa yang terjadi? Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Ketika itu Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi menangis, berlinangan air matanya. Kau dilaporkan kepada Raja Romawi, dia menangis. Ya sudah, panggil, kamu mau masuk agama Nasrani, keluar dari agama Muhammad? Enggak, kata Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Nah, terus ngapain nangis tadi? Ngapa kamu tadi nangis ketika mau masukkan? Dikira sudah apa? Sudah lemah dia. Enggak, saya menangis tuh kenapa, saya itu cuma punya satu nyawa. Nah, saya berkeinginan, jiwaku mengatakan, supaya apa? Nyawaku itu sejumlah rambutku, kemudian satu persatu dilemparkan ke kuali tersebut. Luar biasa ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai terjadi kepada kita ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Luar biasa jawaban Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Maka melihat kekokohan Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, Raja Romawi mengatakan, dah, turunkan dia, jangan dibunuh. Nah, kamu mau enggak, kata dia, mencium ubun-ubunnya? Ubun-ubunnya, Setelah itu kamu tak bebaskan mencium apa? Ini ya, ubun-ubun ya. Kalau kamu cium ubun-ubunku maka engkau akan aku bebaskan. Maka kata luar biasa kembali Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi mengatakan, "Enggak. Kalau cuma aku enggak mau. Kalau seluruh tawanan kaum muslimin tak cium kepalamu." "Iya, sudah," kata Raja Romawi, "seluruh tawanan bebas, yang penting engkau mencium kepalaku ubun-ubun." Maka sudah, kata Hudzafah, Abdullah bin Hudzafah, "kalau begitu tak cium ubun-ubun." Diciumnya, dah dibebaskan semua tawanan kaum muslimin. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kan enggak melanggar kan? Enggak melanggar akidah dan seterusnya, dia cium, benar-benar dibebaskan beliau dan juga seluruh tawanan kaum muslimin dibebaskan. Maka ketika mereka datang menemui Umar bin Khattab menceritakan kejadian tersebut, maka Umar bin Khattab mengatakan, "Saya kalau begitu lebih layak untuk mencium kepalamu wahai Abdullah bin Hudzafah." Maka dicium kepalanya Abdullah bin Hudzafah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Siapa? Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi bertemu dengan dua raja besar. Nah, masih ada faedah yang lainnya tapi nampaknya sudah terlalu banyak lewat. Insyaallah faedahnya disambung saja pada pertemuan yang berikutnya. Bismillahi taala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.